الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم masih kita dalam usul yang kedua yaitu amar Allah bil ijtima'i fid din wa naha 'an at-tafarruqi fihi, tentang konsep al ijtima' fid din dan juga larangan dari perpecahan padanya. Yang ternyata terbelakangan ini apa yang terjadi di tengah-tengah umat dikesankan bahwasanya yang namanya iftirak, perselisihan, perpecahan di dalam permasalahan-permasalahan pokok-pokok agama ataupun cabang-cabang hukum di dalam agama ini dikatakan dan dinamakan sebagai ilmu dan fiqih di dalam agama ini, yang artinya tatkala di sana ada perpecahan atau perselisihan maka itulah yang dianggap di sisi mereka sebagai bentuk tafaqquh fid din, seseorang berilmu dan mendalam dalam agamanya. Sebaliknya, apa yang dikesankan di zaman-zaman kita sekarang ini, tatkala ada seseorang yang memerintahkan dan menghasung manusia untuk bersatu di atas agama ini serta menjauhi sebab-sebab perpecahan, maka dikatakan orang yang seperti ini sebagai zindiq, munafik dan majnun, sebagai orang-orang yang gila. Yang padahal konsep dan aturan dalam poin yang kedua ini sungguh sangat jelas dan gamblang, yang telah kita lalui dalil demi dalil dan penjelasan demi penjelasan dari para ulama tentang prinsip ini, yang tentunya Allah SWT dan Rasulnya tidak membiarkan manusia berada di atas perselisihan, di atas perpecahan, karena tabiat daripada manusia tentunya mereka berselisih, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menghasung adanya al-ijtima' fid din, bersatu di atas agama, karena agama itu satu yaitu agama tauhid, sehingga tidaklah para nabi diberikan keleluasaan, kelonggaran untuk masing-masing mereka memiliki agama, tetapi dinuhum wahid, agama mereka satu yaitu agama at-tauhid. Oleh karena itu Allah SWT perintahkan untuk mereka aqimud din wa la tatafarraqu fi, menegakkan agama tanpa mereka bercerai-berai padanya, yang artinya kata para ulama bahwasanya agama mereka itu satu, tidak beraneka ragam, tidak masing-masing para anbiya diberikan kelonggaran untuk membawa agama-agama tersendiri, tetapi semua mereka satu yaitu agama at-tauhid. Demikian pula tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, Allah Subhanahu wa taala ridha atas kalian dengan tiga perkara, dan benci atas kalian, tiga perkara pula. Maka disebutkan salah satunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang diridhai dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu fi, yaitu dengan engkau berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, tidak bercerai-berai. Dengan engkau menggenggam erat tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tanpa engkau berpecah belah padanya. Sehingga dalam hal ini, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti manusia tidak berselisih, bukan berarti manusia tidak berbeda pendapat, tetapi ada kalanya, dan banyak kita saksikan perselisihan, perdebatan, perbedaan faham, tetapi itu semua dianjurkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga akan selesai perselisihan di antara kita, di antara antum dengan ana, di antara kita dengan orang lain, birruju' ilal kitab wa sunnah, itu dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, fayantahil amr, sehingga perselisihan itu akan selesai. Tetapi selama di antara yang berselisih tidak mengembalikan perkelahian kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan bimbingan para ulama, maka akan senantiasa berselisih, akan senantiasa berbeda faham, akan senantiasa berbeda arah dan tujuan, tatkala hal itu tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga bimbingan para ulama umat ini. Sehingga kaidah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang kaidah ini dikatakan kaidah zahabiyah inda ahli bid'ah wal ahwa wal hizbiyah, para ahli bid'ah wal ahwa wal hizbiyah mengatakan ini adalah kaidah emas. Nata'awan fi ma tafaqna wa nadhru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna. Tetapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, apa yang kita bahas bahwasanya ini laisat bi qaidatin dhahabiyah, bukan kaidah emas, bal la yastahiqu an tusamma bil qaidah, bahkan tidak berhak untuk dikatakan sebagai kaidah, ya, tidak berhak untuk dikatakan sebagai kaidah. Demikian pula apa yang telah kita nukilkan bahwasanya kalimat nata'awan fima tafaqna fihi, kita saling ta'awun dalam perkara yang kita sepakati, ini qad yakunu wajiba, wajib untuk kaum muslimin ta'awun dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Tetapi apa yang kita sepakati? Fi nashril haqqi, dalam menyebarkan kebenaran, wa tauhid wa sunnah, maka ini tentunya wajib hukumnya ta'awun fi ma tafaqna fihi fi nashril haqqi min at-tauhid was sunnah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hal ini semuanya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga qad yakunu wajiba. Tetapi jikalau yang diinginkan oleh mereka, bahkan ini adalah sebagai dakwah mereka untuk ta'awun dalam mereka dalam perkara-perkara yang mereka sepakati, itu dalam artian mereka bermuamalah dengan lawannya, dengan yang menyelisihinya, sehingga mereka tentunya membolehkan dari berbagai macam perselisihan, apapun perbedaan manhaj, apapun tauhid yang bagaimanapun, tetap mereka saling ta'awun. Sehingga kaidah ini sebagai kaidah yang batilah, karena akan menyamakan atau menyatukan berbagai manhaj yang berbeda, bahkan berbagai agama yang berbeda. Ya, oleh karena itu ta'awun sebagian kelompok kaum muslimin dengan Nasara, dengan Yahudi. Ya. Demikian pula orang-orang yang mengaku di atas sunnah ta'awun dengan ahlul bid'ah. Sehingga ini semata-mata kaidah di sini hanya untuk menopang keinginan mereka. Ya, bukan kaidah yang dimaknakan, diartikan dan kaidah yang benar. Itu saling bahu membahu dalam menyebarkan al-haq, ya, dalam menyebarkan tauhid, dalam menyebarkan sunnah. Tayyib. Karena ini perintah Allah SWT. Dakwah dibangun di atas ta'awun, bukan dibangun di atas pribadi, di atas tokoh, di atas person. Tapi Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tayyib. Tapi sebaliknya, jika itu yang disepakati bukan di atas sunnah, bukan di atas kebenaran, la yumkin wujudu ta'awun. Tidak akan mungkin adanya ta'awun. Dan tidak akan pernah terjadinya ta'awun, saling bahu-membahu, jikalau hal itu bukan dalam nasyril haq, dalam menyebarkan al-haq, dalam menyebarkan sunnah, dalam menyebarkan tauhid, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang ma'ruf dan perintah dari menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Ya, sehingga tidak akan mungkin dibangun ta'awun di atas prinsip yang berbeda, manhaj yang berbeda, sementara salah satunya menyisihi perkara-perkara yang inti. Ini sekali lagi tidak akan mungkin adanya nata'awan fi ma tafaqna fihi. Demikian pula wa na'dzuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna. Saling memberikan uzur dalam perkara yang mereka perselisihkan atau yang kita perselisihkan. Ini hanya satu makna yang benar, yaitu dalam perkara al-ijtihad. Jikalau hal itu perkara ijtihad, yang masing-masing kubu yang berselisih tidak nampak di sisi mereka dalil yang sahih, dalil yang nyata, yang menopang keberadaan mereka, maka memberikan uzur satu dengan yang lainnya dibolehkan. Yang disebut oleh para ulama, la inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh diingkari dalam permasalahan ijtihad. Jikalau hal itu permasalahan ijtihad, maka satu dengan yang lain tidak boleh untuk saling mengingkari, mencela. Baik. Termasuk dalam ikhtilaf al-afham. Ya. Maka ini adalah ijtihad dari para a'immah, sehingga tidak boleh satu dengan yang lainnya untuk saling mencela, jikalau belum nampak dalil yang jelas di sisinya. Ya, sehingga hal ini bukan berarti dalam permasalahan fikih yang sering kita temukan, tetapi tentunya permasalahan akidah dan tauhid ini sungguh sangat penting. Permasalahan sunnah manhaj ini pun sangat penting dibandingkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Tayyib. Adapun memberikan uzur dalam perkara-perkara yang menyelisih sunnah, menyelisih prinsip, menyelisih akidah dan tauhid, tidak ada uzur. Ya. Tidak ada keringanan. Tidak ada rekomendasi, melainkan tentunya lepas, bara'ah, ya, berlepas diri, menjauhkan diri dalam perkara-perkara yang menyisihi syariat. Dan ketahuilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya al-ikhtilaf wa tafarruq wa niza', perselisihan, ya, persengketaan, itulah ada sebab yang akan hilangkan kekokohan kalimat kaum muslimin dan yang akan menjauhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Furushiyah, bahwa nasrullah yakunu bi khamsati asya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dengan 5 perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan datangnya pertolongan Allah kepada mereka baik itu mujahidin tentunya yang utama dalam ayat ini dalam medan pertempuran menghadapi musuh-musuh Islam, ataupun siapa saja mereka yang berjihad di jalan Allah di dalam dakwah ila Allah, maka mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka memenuhi kelima syarat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, "Idza laqitum fi'atan fathbutu bis-sabat." Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian menjumpai musuh lawan, fathbutu, maka kokohkanlah hatimu, hati-hati kalian. Kokohkan hati. Kuatkan hati untuk menghadapi musuh-musuh Islam di medan pertempuran ataupun di medan dakwah. Bagaimana musuh-musuh Islam melontarkan syubhat wa syahawat, ya, maka dihadapi dengan kekokohan, dengan kegigihan. Jangan menjadi mental-mental kerupuk, ya, kapas yang mudah dengan angin menjadi meleot, ya, menjadi kecil. Tapi hadapi hal itu dengan ilmu, dengan kuwah, ya, dan kekuatan. Kemudian yang kedua, Allah sudah sebutkan wadhkurullaha katsiran, dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa athi'ullaha wa rasulahu, dengan taat kepada Allah dan rasulnya. Taat kepada Allah dan rasulnya. Menjalankan perintah-perintah Allah dan rasulnya. Menjauhi larangan-larangan Allah dan rasulnya. Kemudian yang keempat, jam'ul kalimah, adanya persatuan. Wa adamun niza' wal khilaf, tidak ada persengketaan dan perselisihan. Yang hal itu sebagai sebab al-fashal wa dhihab al-quwwah, adanya sifat gentar, takut, dan juga hilang kekuatan dari kalangan kaum muslimin ketika tidak adanya persatuan. Ya, dengan mudah ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul ahzab menerkam dia. Ya, tahu mereka ahlus sunnah itu sedikit, maka tatkala berselisih, tatkala berpecah, siap-siap untuk dimangsa, siap-siap untuk didekati, siap-siap untuk disikat, ya, siap-siap untuk direkrut, yaitu dengan ahlul bid'ah wal ahzab wal ahwa. Sehingga antum lihat, tatkala berselisih, ahli sunnah mesti yang keluar imma bergabung dengan ahlul ahzab atau dengan ahlul bid'ah. Tidak ada yang selamat keluar dari rel ahli sunnah kemudian jadi ahli sunnah. Tidak akan mungkin. Karena lawan ahli sunnah adalah ahlul bid'ah. Sehingga pasti yang keluar dari rel sunnah, yang enggan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, akan diterkam oleh ahlul ahzab wal bidah. Akan mudah untuk direkrut oleh para ahlul ahwa wal bidah. Antum lihat, perhatikan tokoh-tokoh kita yang telah terdahulu, yang mereka keluar dari sunnah, dengan siapa mereka sekarang berjalan, ya, dengan siapa mereka bahu-membahu. Hal itu tidak akan hilang, tidak akan tersembunyi dari pandangan kita, ya. Pasti akan jelas relasinya, akan jelas hubungannya, akan jelas mata rantainya, kemana mereka. Itu tatkala mereka berselisih. Sehingga perselisihan ini khutfillah akan menyebabkan kegentaran, dan juga akan menyebabkan hilangnya kekuatan kaum muslimin. Dan yang kelima, sebagai puncak yang akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wasbiru, ya, bersabarlah. Ini sebagai puncak datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala tatkala itu semua dihadapi dengan kesabaran. Thank you. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah kita sebutkan daripada ilaj, obat untuk terwujudnya tuan, maka ditempuh ya. Masing-masing kembali, masing-masing melihat, kenapa kok saya berselisih dengan si fulan? Apa yang diperselisihkan ya. Apakah dalam permasalahan dunia atau agama? Permasalahan dunia dan agama sudah jelas jalan keluarnya Al-Quran dan As-Sunnah dan bimbingan para ulama. Maka siapa yang dia hormat, siapa yang dia memuliakan dan mengagungkan dakwah ini, mengagungkan sunnah ini, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan bimbingan para ulama, bimbingan para asatidzah. Ya, dia mendengar nasihat-nasihat mereka. Jikalau dia menghormati dakwah mubarakah, ya, dakwah di sunnah. Tapi barang siapa yang dia tidak menghormati dakwah ini, sunnah ini, maka tentunya dia akan berjalan di atas hawa nafsu, di atas syahwat, di atas kegengsian, bahkan di atas kibar, kesombongan, tidak mau mendengar dan kembali kepada bimbingan-bimbingan para ulama, para talabatul ilm. Maka tentunya ahli sunnah, mereka lah orang-orang yang membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berselisih, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan seorang mukmin ya, ketika mereka diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ketika diajak untuk menyelesaikan perkaranya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ayakulu, dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak ada berontak, tidak ada penolakan, tidak ada alasan. Jika diajak dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Allah nyatakan seorang mukmin sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Maka mafhumnya apa ikhwati fillah? Jikalau dia bukan seorang mukmin, pasti akan berontak ya, pasti akan menyangkal, pasti dia akan membuat bantahan-bantahan ya, ketika diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, diajak kepada bimbingan para ulama. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang harus sering kita introspeksi diri, yang memeriksa diri kita. Tapi sekali lagi, bukan dakwah yang butuh kita ya, bukan surga jannah yang butuh kita, tapi kita butuh dakwah ya, kita butuh sunnah, kita butuh jannah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak kecewa jikalau kita semuanya sesat, jikalau kita semuanya naudzubillah jadi ahlul bidah, ahlul ahwa, tidak akan sedih ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan generasi-generasi yang terbaik selain kita ya. Dakwah ini tidak akan sedih dengan hilangnya antum ya. Mungkin dianggap sebagai orang kaya, orang yang berduit ya, orang yang mampu menghidupi atau mengembangkan dakwah. La, dakwah ini milik Allah ya. Allah yang akan membiayainya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjalankannya, yang akan menggelindingkan dakwah ini Allah, bukan diri-diri kita. Sehingga jangan sampai kita memiliki anggapan yang menghidupkan, yang menggelindingkan dakwah ini kita, yang menjalankan dakwah ini kita. Tidak, ikhwati fillah ya. Sekali lagi, betapa butuhnya kita terhadap sunnah dan al-haq serta jannah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya kita memiliki jasa, memiliki peran yang besar di dalam dakwah dan Islam. Tidaklah antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaika an aslamu kullu tamunnu allaya islamakum balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum. Orang-orang kafir, orang-orang Arab mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, bahwasanya kami memiliki peran yang besar dalam Islam ya, peran yang besar dalam dakwah. Mereka merasa memiliki andil, memiliki bagian yang terbesar dalam dakwah. Ya. Merasa jasa mereka, uang mereka, harta mereka telah dikorbankan untuk dakwah. Maka apa jawaban Allah SWT ketika mereka mengaku punya andil yang besar dalam dakwah? Yang hal itu pun milik Allah SWT. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Justru Allah lah yang memberikan andil yang besar kepada kalian dengan memberikan petunjuk kalian ke dalam Islam. Ya. Jadi jangan merasa Islam itu tegak dengan kita, maju dengan kita, ya, dakwah ini mulia dengan kita. Lah, ini semua masuk dalam firman Allah SWT, yamunnuna alaika islamakum. Ya. Kalian merasa punya andil, punya bagian yang besar di dalam dakwah, padahal tidak ada. Bahkan bisa jadi kita kosong menghadap Allah SWT, sia-sia menghadap Allah SWT dengan amalan-amalan kita yang terkotori oleh kesyirikan-kesyirikan, ya, dan riya serta yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Sehingga ikhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, ya, ini yang tentunya banyak-banyak untuk kita murajaah, banyak-banyak untuk kita mengingat-ingat. Sehingga kenapa kaidah ini ana ulang-ulang, sebagaimana yang dikatakan di awal, ya, jangan sampai kita berdalil kepada orang awam, kita berdalil kepada hizbiyah, kepada alul bidah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, ya, kalian menganggap mereka itu bersatu tapi hati-hati mereka bercerai-berai. Ternyata justru itu ada di kalangan kita sendiri, ya, duduk di bawah atap muwahhidin, satu di sini satu majlis, ya, di atas satu lantai, tapi apa, qulubuna syatta, hati kita berbeda-beda, bercerai-berai, ya, ini tujuannya ini tujuannya itu dan sebagainya. Kepada siapa ayat ini terkena? Apakah kepada mereka? Kepada kita ikhwat fillah, ya. Jangan sampai pertama kali dalil Al-Quran dan As-Sunnah kita pakai, engkau pakai kepada orang lain, tapi sodorkan dulu kepada diri kita pribadi, ya, sebagai hujah bagi kita di hadapan Allah SWT. Itu semua dalil dalam permasalahan apa saja. Hendaklah pertama kali dalil yang kita temukan, dalil yang kita dengar, ya, campakkan hal itu kepada diri kita, cerminkan hal itu kepada diri kita. Apakah kita ada di dalam cermin tersebut, ya, di dalam dalil tersebut, atau kita terbebas? Sehingga nas'alullah ta'ala al-afiyah. Itu semua kembali kita merujuk kepada ilaj, obat yang telah disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah yang pada kita untuk berjalan dalam memikul dakwah ahli sunnah wal jamaah, yang dakwah ini berat ikhwati fillah. Dakwah ini bukan enteng, bukan ringan. Di sisi lain tadi, ya, bukan dakwah yang butuh kita, tapi kita yang butuh dakwah, ya. Bukan sunnah yang butuh kita, tapi kita yang butuh sunnah. Tapi di sisi lain hal itu berat ikhwati fillah. Butuh diantaranya dua, yaitu al-ikhlas wasid, keikhlasan, al-ikhlas fil qawli wal amal, ikhlas dalam ucapan dan juga perbuatan, ya. Dan juga as-sidq, jujur, as-sidq ma Allah wasidq ma al-ibad, jujur di hadapan Allah SWT dan juga jujur di hadapan hamba-hamba Allah SWT. Maka dengan dua senjata ini ikhwati fillah, seseorang insyaallah akan diberikan taufik dan hidayah serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh dakwah yang mubarakah ini. Maka hilangnya salah satu dari dua perkara ini, maka seseorang akan tergelincir dan jatuh serta gugur dari dakwah yang mubarakah ini. Sehingga tiada lain kita banyak-banyak meminta kepada Allah SWT as-sabat, kekokohan dalam menempuh dakwah yang mulia ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin.